Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. فهذا المجلس التاسع والعشرون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب سمست عالم. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah, para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ini adalah pertemuan yang ke-29 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhaw'i al-kitabi wa sunnah wal-ma'thuri anis sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullah. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi sekaligus ahli hadis kota Madinah, mengarang sebuah kitab yang bermanfaat khususnya bagi para jamaah haji dan juga jamaah umrah. Isinya adalah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan haji dan juga umrah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan juga amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini adalah majelis yang ke-29, dan insyaallah kita akan berusaha untuk mempercepat ya pembacaan kitab ini. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah SWT memudahkan dan memberkahi waktu yang diberikan kepada kita. Baik, masih pada pembahasan amalan-amalan yang dilakukan pada hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10. Sudah kita baca dua poin yang pertama. Kita lanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Syekh mengatakan, "Wahadil a'malul arba'ah. Wahadil a'malu al-arba'atu yahsulu tahallulu bi thalathatin minha." Amalan-amalan yang empat ini, ya sudah disebutkan pada poin sebelumnya, ada empat amalan yang dilakukan pada hari tersebut. Baik, siapa yang bisa menyebutkan empat amalan? Silakan, Pak. Pertama apa? Jamrah Aqabah. Terus adiyu. Bercukur. Kemudian tawaf ifadah. Dan sa'i bagi yang berkewajiban untuk melakukan sa'i. Baik, ini empat amalan. Melempar jamrah Aqabah, kemudian mencukur. Ya, kemudian yang ketiga menyembelih. Yang kedua menyembelih ya. Yang kedua menyembelih, yang ketiga mencukur, kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah dan sa'i bagi orang yang berkewajiban untuk sa'i. Baik, empat amalan ini yang ada pengaruhnya terhadap tahallul hanya tiga. Yang ada pengaruhnya terhadap tahallul seseorang hanya tiga. Yang satu tidak ada pengaruhnya. Dikerjakan atau belum, tidak ada pengaruhnya dengan tahallul seseorang pada hari tersebut. Apa tiga amalan tersebut? Wahiyya ar-ramyu wal-halqu wat-tawaf. Tiga amalan yang mempengaruhi tahallul adalah melempar jamrah Aqabah, kemudian mencukur, dan juga tawaf. Berarti yang tidak mempengaruhi apa? Menyembelih. Ya, menyembelih, disembelih atau belum, ini enggak ada pengaruhnya dengan tahallul kita. Li'annaha matlubatun minal mutamatti'in wal-qarinin wal-mufridin. Karena tiga amalan ini semuanya dilakukan oleh orang yang tamattu', maupun orang yang qiran maupun orang yang ifrad. Ketiga jenis haji ini semuanya melakukan tiga amalan ini. Ya. Wa amman nahru, adapun menyembelih, fala alaqata lahu bitahallul. Adapun menyembelih maka tidak ada hubungannya dengan tahallul. Ya, tidak mempengaruhi tahallul seseorang. Dia dikerjakan atau belum, tidak mempengaruhi tahallul seseorang. Li'annahu yalzamu al-qarinina wal-mutamatti'in. Karena yang namanya menyembelih hadiyu, ini hanya diharuskan bagi orang yang haji qiran dan juga haji tamattu'. Haji yang ifrad tidak diharuskan untuk menyembelih hadiyu. Ya. Bi khilafil mufridin fa innahu la yalzamuhum. Berbeda dengan orang yang ifrad, maka hadiyu ini tidak ya diharuskan bagi orang yang melakukan haji ifrad. Wa man ata bil a'mali tsalatsah hasala lahu at-tahallul at-tammu alladhi yahillu ma'ahu kullu syai'in hatta an-nisa. Dan barang siapa yang melakukan tiga amalan semuanya, ya tiga amalan tadi semuanya, maka dia tahallul yang sempurna. Maka dia mendapatkan tahallul yang sempurna. Maksudnya sempurna bagaimana? Halal semuanya sampai mendatangi wanita. Mendatangi wanita, yaitu mendatangi istrinya. Ya, halal semuanya sampai mendatangi wanita. Kita tahu orang yang ihram tidak boleh dia mendatangi istri. Tapi kalau sudah melakukan tiga amalan ini semuanya, melempar jamrah Aqabah, kemudian mencukur, kemudian dia tawaf ifadah, berarti dia boleh mendatangi istrinya. Boleh dia mendatangi istrinya. Wa man ata bitsnaini minat thalathah hasala lahu at-tahallulul awwal. Apabila dia hanya melakukan dua saja di antara tiga amalan tadi, maka dia hanya mendapatkan tahallul yang pertama atau baru mendapatkan tahallul yang pertama. Jadi ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang sempurna, yaitu tahallul yang kedua. Kalau cuma dua amalan di antara tiga tadi, maka baru mendapatkan tahallul yang pertama. Bagaimana tahallul yang pertama? Apa bedanya dengan tahallul yang sempurna tadi? Alladhi yahillu ma'ahu kullu syai' illa nisa. Orang yang tahallul awal berarti halal semuanya kecuali wanita. Halal semuanya kecuali mendatangi wanita. Berarti halal untuk memotong rambut, halal untuk memotong kuku, halal untuk memakai pakaian biasa, halal untuk memakai minyak wangi. Tadi pas ihram enggak boleh itu. Tapi kalau sudah tahallul awal, bagaimana tahallul awal? Melakukan dua di antara tiga amalan tadi. Maka boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, boleh memakai pakaian biasa dan seterusnya. Kecuali wanita saja, itulah yang tidak diperbolehkan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadith Aisyah. Semoga Allah meridai beliau. Qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya apa? Yaitu dalil bahwasanya orang yang sudah melakukan dua berarti dia halal semuanya kecuali perempuan, kecuali wanita. Dalilnya adalah ucapan Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, dahulu aku mengolesi minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya, yaitu sebelum beliau ihram. Hina yuhrim, sebelum beliau ihram, yaitu ketika beliau di Madinah, ya, sebelum beliau ihram disunahkan, dan ini sunnah bagi orang yang akan ihram, mengolesi minyak wangi pada tubuhnya. Ya, tapi kalau pakaian tidak boleh. Pakaian ihram jangan dikasih minyak wangi. Kalau tubuhnya tidak masalah. Kita mandi, yang kemudian kita pakai sampo, pakai sabun, setelah itu pakai minyak wangi, ya, badannya tidak masalah. Tapi kalau pakaian ihram jangan. Ya. Beliau mengatakan, aku dulu mengolesi minyak wangi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ihram. Sebelum beliau ihram. Kemudian walihillihi qabla an yatufa bil bait. Dan untuk halalnya beliau sebelum beliau tawaf di Baitullah. Yang kedua ini maksudnya adalah pada tanggal 10. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan lempar jamrah Aqabah. Kemudian beliau sudah mencukur rambutnya, tinggal beliau tawaf ifadah. Maka Aisyah menceritakan sebelum beliau tawaf ifadah, beliau mengoleskan minyak wangi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? berarti saat itu beliau sudah boleh memakai minyak wangi. Ya, boleh memakai pakaian biasa. Dan inilah yang dinamakan dengan tahallul awal. Ya, dan yang sudah beliau lakukan sebelumnya adalah melempar jamrah Aqabah dengan mencukur rambutnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa tawafuhu sallallahu alaihi wasallam bil bait kana ba'da ar-rami wal halqi. Tawafnya beliau saat itu, yaitu tawaf ifadahnya beliau saat itu dilakukan setelah melempar jamrah Aqabah dan setelah beliau mencukur rambutnya. Wa inna ma qila bi husuli tahalluli bi fi'li ithnain min thalatha li anna at-taqdima wa ta'khira fi a'mali yaumin nahri jaizun kama taqaddam. Dan dikatakan bahwasanya orang yang mendapatkan tahallul awal adalah dengan melakukan dua perkara di antara tiga perkara karena mengajukan dan juga mengakhirkan amalan pada hari tersebut, yaitu pada hari raya kurban, adalah boleh sebagaimana sudah berlalu. Jadi intinya kalau sudah melakukan dua amalan dari tiga amalan, kita sudah tahallul awal. Ya, kalau melaksanakan tiga semuanya berarti sudah tahallul yang kedua. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat. Dafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Muzdalifah hina asfara jiddan qabla tulu'i syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Muzdalifah ketika sudah menguning benar sebelum terbitnya matahari. Kalau pas dari Mina ke Arafah, maka sunnahnya setelah terbit matahari. Ya, dari Mina ke Arafah setelah terbit matahari. Tapi dari Muzdalifah ke Mina, sunnahnya meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari. Ketika sudah menguning benar bagian timur, maka barulah kita meninggalkan Muzdalifah. Walaqata lahu fi athna'i sayrihi al-Fadlu ibn Abbas sab'a hasayatin rama bihinna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jamratal aqabati duhan. Dan mencarikan kerikil untuk beliau saat itu, itu perjalanan beliau dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Yang mencarikan kerikil adalah Al-Fadl ibn Abbas, anak dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa dicarikan? Sab'a hasayat. Yang dicarikan 7 kerikil yang digunakan untuk melempar jamrah Aqabah di waktu duha. Yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melempar jamrah Aqabah di waktu duha. Wa yawman nahri kulluhu waqtun li ramyi jamratil Aqabah. Dan hari kurban semuanya adalah waktu untuk melempar jamrah Aqabah. Jadi satu hari itu adalah waktu bisa digunakan semuanya untuk melempar jamrah Aqabah. Wal aula ayyakuna dhalika ba'da tulu'i syams. Dan yang lebih utama dilakukan yang demikian setelah terbitnya matahari. Jadi Nabi tadi dari Muzdalifah sebelum terbit matahari, sampai Mina sudah terbit matahari. Ya, kemudian beliau langsung melempar jamrah Aqabah. Jadi waktu yang utama adalah setelah terbitnya matahari. Wa taqaddama qariban min hadits Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la haraj. Dan sudah berlalu sebelumnya dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haraj, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ucapan ini beliau ucapkan kepada lirrajulil ladzi sa'alahu wa qala ramaitu ba'da an amsayt. Beliau mengatakan tidak masalah kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, saya melempar setelah saya memasuki waktu sore. Nabi mengatakan la haraj, tidak masalah. Menunjukkan bahwasanya waktu melempar ini luas, ya, bukan hanya di pagi hari, ya, tetapi sampai waktu sore juga bisa melempar jamrah Aqabah. Qala Ibnul Mundhir fi kitabil Ijma', berkata Ibnul Mundhir di dalam kitab beliau Al-Ijma', wa ajma'u ala annahu in rama jamratal aqabati yawman nahri ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'i syamsi annahu yujzi. Dan para ulama telah bersepakat, ya, sepakat semuanya, bahwasanya barang siapa yang melempar jamrah Aqabah pada hari kurban setelah terbitnya waktu fajar, setelah terbitnya waktu fajar, yaitu setelah datangnya waktu subuh, wa qabla tulu'i syams, dan sebelum terbitnya matahari, annahu yujzi, maka yang demikian sudah mencukupi. Nabi SAW tadi melemparnya kapan? Setelah terbit matahari. Bagaimana dengan orang yang melempar sebelum terbit matahari? Di sini Ibnu Munzir mengatakan kesepakatan para ulama, yaitu ijma' para ulama, yang demikian sah. Sah dan tidak masalah. Cuma yang lebih utama adalah setelah terbit matahari. Wa man lam yatamakkan minar ramyi qabla al-ghurub falahu ay yarmiya ba'dahu. Dan barang siapa yang tidak mampu melempar jamrah Aqabah sebelum tenggelam matahari, maka boleh melempar setelah tenggelam matahari. Jadi habis maghrib pun bisa kita melempar jamrah Aqabah. Kenapa demikian? Lima fil muwatta bi isnadin sahihin an Nafi' maula bin Umar. Dalilnya adalah apa yang ada di dalam Al-Muwatta yang dikarang oleh Al-Imam Malik dengan sanad yang sahih. Dari siapa? Dari Nafi', budaknya Abdullah bin Umar. Anna ibnata akhin li Safiyyah binti Abi Ubaid nafasat bil Muzdalifah. Dia menceritakan ada anak perempuan dari saudara Safiyyah bintu Abi Ubaid nafasat, ya, dia haid bil Muzdalifah, ketika di Muzdalifah. Jadi ada seorang wanita, yaitu anak dari saudara laki-laki Safiyyah bintu Abi Ubaid, ini haid ketika berada di mana? Di Muzdalifah. Fatakhallafat hiya wa Safiyyatu hatta atata minan ba'da an gharabati asy-syamsu min yaumin nahri. Maka ketinggalan dia dan juga Safiyyah sehingga mendatangi Mina setelah tenggelamnya matahari pada hari raya kurban. Jadi Safiyyah dan wanita tersebut ya takhallafat, ketinggalan, sehingga tidak datang ke Mina kecuali setelah tenggelamnya matahari. Fa amarahuma Abdullah bin Umar an tarmiyal jamrata hina atata wa lam yara alaihima syai'an. Maka Abdullah bin Umar menyuruh keduanya, itu Safiyyah dan juga anak perempuan dari saudaranya tadi, menyuruh keduanya untuk melempar jamrah Aqabah ketika datang, yaitu ketika datang di Mina setelah tenggelamnya matahari. Dan Abdullah bin Umar tidak menyuruh keduanya melakukan kewajiban apapun. Artinya melempar saja dan tidak berkata kamu harus membayar fidyah atau kamu harus membayar dam dan seterusnya. Ini tidak diucapkan oleh Abdullah bin Umar, menunjukkan bahwasanya boleh seseorang yang tidak bisa melempar jamrah Aqabah pada hari tersebut sebelum tenggelam matahari, bisa melemparnya setelah tenggelam matahari. Dan memang para ulama menyebutkan bahwasanya waktu melempar saat itu adalah sampai terbit fajar hari berikutnya. Ya, sampai terbit fajar hari berikutnya. Walil ladzina rukhisa lahum fil insiraf akhir al-laili rumya aw rama ramyu jamratil Aqabah idza wasalu Mina. Dan boleh bagi orang yang diberikan keringanan untuk meninggalkan Mina di akhir malam. Kemarin disebutkan ada beberapa orang yang diberikan keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum apa? Sebelum akhir malam. Siapa mereka? Para wanita, kemudian anak-anak, demikian pula orang yang sudah tua, ya, orang yang sakit, ya, dan orang-orang yang menemani mereka juga diberikan keringanan. Nah, mereka meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Nah, orang yang demikian dan sampai ke Mina sebelum subuh, maka boleh dia melempar jamrah Aqabah, ya, apabila sudah sampai ke Mina. Jadi enggak perlu dia nunggu terbit apa? Enggak perlu dia nunggu subuh dulu atau nunggu terbit matahari dulu, enggak perlu. Seandainya dia sudah sampai Mina, maka silakan dia melempar jamrah Aqabah. Lima fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah apa yang ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim. An Abdullah maula Asma an Asma, dari Abdullah, budak dari Asma, dari Asma, ya, dia meriwayatkan dari Asma. Wa fihi fartahalna famadaina hatta ramatil jamrah. Maka kami meninggalkan Muzdalifah sampai beliau, yaitu Asma, melempar jamrah. Tsumma raja'at fa shallat as-subha fi manziliha. Ini Abdullah, budak dari Asma, ini menceritakan apa yang dilakukan oleh Asma. Ya, Asma seorang wanita, dia meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Ya, budak ini menceritakan, kami meninggalkan Muzdalifah sampai beliau, yaitu Asma, melempar jamrah Aqabah. Kemudian beliau kembali dan sholat subuh di tendanya atau di tempat tinggalnya. Menunjukkan bahwasanya Asma, dia melempar jamrahnya sebelum dia melakukan sholat, sebelum dia melakukan sholat subuh. Ini ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Menunjukkan bahwasanya orang yang sudah sampai ke Mina, maka sebelum subuh, maka dia bisa langsung apa? Melempar. Walima fi sahihi Muslimin an Aisyah. Demikian pula dalilnya adalah apa yang ada di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat wadittu anni kuntu istadzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama istadzanathu Saudah fa usalli subha bi Minan fa armil jamrata qabla an ya'tiyan nas. Aisyah mengatakan, di dalam Sahih Muslim disebutkan, beliau mengatakan, aku berangan-angan seandainya aku meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Saudah meminta izin. Jadi saat itu Aisyah, Saudah, ya ini keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah ketika di Muzdalifah minta izin kepada Rasulullah, saya ingin duluan. Ya, jadi sebelum subuh sudah meninggalkan Muzdalifah. Karena ini memang diberikan keringanan bagi mereka. Sementara Aisyah tidak. Ya, sementara Aisyah tetap di sana sampai terbit fajar. Aisyah mengatakan, aku berangan-angan seandainya aku meminta izin ya kepada Rasulullah sebagaimana Saudah meminta izin. Ya, kemudian fa usolli subha bi Mina, sehingga aku bisa sholat subuh di Mina dan aku bisa melempar jumrah sebelum datangnya manusia. Jadi berangan-angan seandainya ya minta izin seperti Saudah, sehingga pas melempar jamrah Aqabah enggak banyak orang. Ya, sehingga pas melempar jamrah Aqabah tidak banyak orang. Ini adalah angan-angan Aisyah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Saudah, ya, beliau melempar jamrah ya di Mina dan sebelum melakukan sholat subuh. Ya, sebelum datangnya manusia ya dari Muzdalifah, ya Saudah sudah datang ke Mina dan melempar jamrah di sana. Ya, dan juga melakukan sholat subuh di Mina. Ini adalah angan-angan Aisyah dan menunjukkan seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, orang yang sampai di Mina meskipun belum sholat subuh maka bisa langsung melempar jamrah Aqabah. Walima fi sunani Abi Dawud, demikian pula dalilnya apa yang ada di dalam sunan Abi Dawud, bi isnadin sahihin ala syarti Muslim an Aisyata annaha qalat. Ya, di dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dan syarat Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahri faramat aljamrata qabla alfajri thumma madat fa afadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ya utusan dengan bersama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah istri Nabi juga saat itu ikut haji. Jadi banyak ya istri Nabi yang ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut, ya. Arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang bersama Ummu Salamah pada malam hari kurban. Pada malam hari kurban, maka beliau yaitu Ummu Salamah melempar jamrah sebelum datangnya waktu subuh. Melempar jamrah sebelum datangnya waktu subuh, kemudian beliau pergi dan melakukan tawaf ifadah. Kemudian beliau melakukan tawaf ifadah. Nah. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang kelima. Yakunu nahrul hadiyi in kana ibilan wa dhabahuhu in kana baqaran aw ghanaman fi yawmin nahri wa ayyamit tasyriqi thalatha lailan aw naharan. Setelahnya beliau menyebutkan tentang di antara amalan yang dilakukan pada hari tersebut adalah menyembelih, ya kan? Menyembelih, dan menyembelih sekali lagi tidak ada hubungannya dengan tahallul awal maupun tahallul yang kedua. Nahrul hadiyu in kana ibilan. Kalau itu berupa unta, maka dinahar. Ya, mereka membedakan antara nahar dengan dhabh. Kalau nahar ini menyembelih unta, kalau dhabh ini menyembelih sapi atau kambing. Ya, nahar ini menyembelih unta, yaitu bagian apa ini istilahnya, yang paling dekat dengan kepalanya. Ini unta yang disembelih sebelah sini. Tapi kalau kambing dan juga sapi, akhir dari lehernya. Kurang lebih demikian perbedaan antara nahar dengan dabah. Jadi kalau unta mereka menamakan itu dengan nahar, tapi kalau sapi dengan apa? Dengan kambing dinamakan dengan dabah. Jadi kalau unta dengan nahar, kalau sapi dan kambing adalah dengan dabah. Dilakukan kapan? Dilakukan pada hari raya korban tanggal 10 dan juga 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan juga 13, dinamakan dengan hari-hari tasyrik. Lailan au naharan bisa dilakukan di malam hari dan bisa dilakukan di siang hari. Jadi boleh menyembelih ya pada siang hari maupun di malam hari. Sawa'un kanal hadi wajiban litamattu'in au qiranin, sama saja apakah hadi tersebut adalah sifatnya wajib ya seperti hadi tamattu' ataupun hadi qiran au nadrin au kana tatawuan, ataukah hadi tersebut adalah hadi nadar atau hadinya adalah hadi yang sunnah. Jadi hadi bermacam-macam Pak ya. Yang pertama ada hadi yang wajib seperti hadi tamattu' dengan hadi qiran. Ini hukumnya wajib. Kalau orang melakukan hadi tamattu', haji tamattu' dan juga haji qiran, maka wajib untuk membayar hadiyu. Dan di sana ada hadiyu karena bernazar. Kalau bernazar berarti hukumnya apa? Hukumnya wajib. Seorang punya nazar, ya Allah, seandainya saya sampai Mekah, maka saya akan menyembelih ya seekor kambing sebagai hadiyu. Berarti ini nazar dan hukumnya apa? Hukumnya wajib. Disembelih pada hari-hari tersebut, boleh di siang hari, boleh di malam hari. Demikian pula di sana ada hadiyu yang sifatnya tatawu' sunnah. Jadi seseorang enggak ada kewajiban untuk membayar hadiyu, cuma dia ingin ya menyembelih di kota ya di kota Mekah ya, maka dia menyembelihnya bisa pada hari-hari tersebut, baik siang hari maupun di malam hari. Wa aqallul hadi syatun au subu' badanah au subu' baqarah. Dan paling sedikitnya hadiyu adalah satu kambing. Tidak ada yang lebih sedikit dari satu kambing. Atau sepertujuh dari unta atau sepertujuh dari sapi. Jadi boleh kita bersama-sama seperti kalau kita korban, yang satu ekor unta bertujuh. Dan niat kita bukan berkorban tapi hadiyu. Ya, niat kita adalah membayar apa? Membayar hadiyu. Kita 7 orang misalnya melakukan haji tamattu, ya. Kemudian kita membeli satu ekor unta dan kita bertujuh. Ya, atau membeli satu ekor sapi kemudian niatnya bertujuh, boleh seperti kalau kita berkorban. Yujzi'u fihi ma yujzi'u fil udhiyah, mencukupi di dalamnya apa yang mencukupi ketika berkorban. Jadi syarat-syarat hewannya sama ketika kalau kita berkorban. Wa huwa aljada'u min adh-dha'ni wa thaniyu min ghairihi, dan dia yaitu yang korban yang sembelihan yang cukup dan sah digunakan untuk melakukan hadiyu atau menyembelih hadiyu adalah al-jadha' min adh-dha'n. Ya, kalau itu berupa domba maka minimal harus berupa jadha'. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan jadha'. Atau ats-tsaniyu min ghairihi, atau kalau itu selain domba maka minimal harus ats-tsani. Maka minimal harus ats-tsani, ini adalah istilah. Kalau umur tertentu maka dinamakan demikian dan demikian, ini ada di dalam bahasa Arab ya. Baik, apa yang dimaksud dengan jadha'? Wal jadha'u min adh-dha'ni ma tamma lahu sittatu ashhur. Yang dimaksud dengan jadha' dari domba adalah yang sudah sempurna 6 bulan. Jadi kalau domba ya yang berbulu tebal maka minimal umurnya berapa? 6 bulan. Bisa digunakan untuk hadiyu atau korban. Wa thaniyu minal ma'iz ma tamma lahu sanah, dan thani dari kambing ya kambing Jawa ya selain domba, maka ini yang minimal yang berumur 1 tahun. Jadi kalau domba minimal berapa tahun? 6 bulan. Kalau selain itu yaitu kambing Jawa maka ini minimal 1 tahun ya. Kemudian wa minal baqari ma tamma lahu sanatan, thani dari sapi ini yang sempurna 2 tahun. Ya, thani dari sapi minimal berapa tahun? Minimal 2 tahun. Wa minal ibili ma tamma lahu khamsu sinin. Adapun thani dari unta maka yang sempurna 5 tahun. Jadi kalau unta minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing Jawa minimal 1 tahun, kalau domba bisa 6 bulan. Baik. Wa yakunu dhabhuhu bi Minan wa Makkah, dan menyembelihnya di mana? Menyembelihnya di Mina dan juga di Mekah. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, karena hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Minan kulluha manhar wa kullu fijaj Makkah tariqun wa manhar. Al hadits, Nabi mengatakan Mina semuanya adalah tempat menyembelih. Ya, Mina semuanya adalah tempat menyembelih, dan setiap jalan yang ada di Mekah maka itu adalah jalan dan sekaligus bisa untuk menjadi tempat menyembelih. Yang jelas selama masih di tanah haram, ya, maka boleh untuk yang digunakan menyembelih. Adapun di luar tanah haram, ya, seperti di Arafah, ya, atau di Hudaybiyah atau di Juranah dan tempat-tempat yang lain yang merupakan tanah halal, maka itu bukan tempat untuk menyembelih hadiyu. Ya, hadiyu ini tempatnya khusus, harus di tanah haram. Kalau kurban, iya, boleh di tanah haram maupun di luar tanah haram. Tapi kalau hadiyu, harus berada di tanah haram. Dan Mina semuanya adalah tanah haram. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa man kana qarinan au mutamatti'an. Baik, berarti menyembelih hadiyu di negara kita boleh enggak? Tidak boleh. Ya, menyembelih hadiyu di negara kita tidak boleh. Wa man kana qarinan aw mutamatti'an wa lam yajid al-hadiya shoma thalathatan fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahli. Barang siapa yang melakukan haji qiran atau tamattu' dan tidak menemukan hadiyu. Tidak menemukan hadiyu bisa maknanya tidak punya uang. Ya, tidak punya uang, sudah bawa uang dari negaranya cuma qadarullah misalnya hilang. Ya, tidak punya uang untuk membeli hadiyu. Atau dia punya uang cuma tidak menemukan hewan yang akan disembelih. Dan itu mungkin saja. Ya, sudah dibeli oleh semua orang, tidak ada tersisa ya hewan yang bisa dibeli. Ya, maka dalam keadaan demikian apa yang dia lakukan? Berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kembali ke keluarganya. Apa yang dimaksud ketika haji dan apa yang dimaksud kembali ke keluarganya nanti akan disebutkan oleh Syekh. Liqaulillahi azza wa jal, yang demikian adalah dalilnya firman Allah, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Allah mengatakan, yang artinya maka barang siapa yang bertamattu' dengan umrah ke hajinya, ya, masuk di sini haji qiran dan juga haji tamattu', maka dia menyembelih yang mudah dari hadiyu. Menyembelih yang mudah dari hadiyu. Minimal apa tadi? Satu kambing atau sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari unta. Yang mudah bagi dia apa? Ya, maka barang siapa yang tidak menemukan, maka dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika kalian pulang. Ya, surat Al-Baqarah ayat 196. Wa yajuzu siyamu hadhil ayyami tsalatsah was-sab'ati mutatabi'atun aw mutafarriqah. Boleh melakukan 3 hari puasa ini dan juga 7 harinya dilakukan dengan mutatabi'ah. Berurutan atau dilakukan berpisah-pisah boleh. Sekarang puasa, besok enggak. Besoknya lagi puasa. Ya, boleh. Tidak harus berurutan, tapi bisa dipisah-pisah harinya. Wal aula ta'khiru siyami tsalatsati ila qurbil hajji qabla yaumi Arafah. Dan yang diutamakan adalah mengakhirkan puasa 3 hari sampai mendekati haji. Yang utama kalau kita memang ya tidak mampu untuk menyembelih dan ingin berpuasa, maka puasanya lebih baik kata Syekh dilakukan ya menjelang haji, sebelum hari Arafah. Sebelum hari Arafah berarti tanggal 6, 7 dan 8. 6, 7 dan 8. Adapun tanggal 9 ya, maka jamaah haji sunnahnya justru apa? Berbuka dan tidak berpuasa supaya dia kuat di dalam melakukan wukuf di Arafah. Wa man lam yasumha kullaha aw ba'daha qabla al-hajj shamaha fi ayyamit tasyrik. Dan barang siapa yang tidak berpuasa tiga hari tersebut atau belum sempurna tiga harinya sebelum haji, maka bisa berpuasa pada hari-hari tasyrik. Tadi kalau tidak sempat melakukan puasa sebelum hari Arafah, ya, misalnya tiga hari belum puasa sama sekali, atau dia baru berpuasa satu hari sebelum Arafah, maka bisa disempurnakan puasanya pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, ya, pada asalnya tidak boleh apa? Berpuasa. Dikecualikan orang yang keadaannya seperti ini, yaitu haji tamattu atau qiran, dan dia belum sempat puasa sebelum hari Arafah, maka bisa berpuasa pada hari-hari tersebut. Dalilnya 5 fi sahih al-Bukhari an Aisyah wa Ibnu Umar. Dalilnya adalah apa yang ada di dalam sahih Bukhari dari Aisyah dan juga Ibnu Umar, semoga Allah meridai semuanya. Beliau berdua berkata, yaitu Aisyah dan Abdullah bin Umar, lam yurakhas fi ayyamit tasyriqi ay yusamna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu. Kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu. Ini ucapan Aisyah dan juga ucapan Abdullah bin Umar, dua orang sahabat Nabi SAW, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mampu, ya, belum berpuasa sebelum hari Arafah, yaitu orang yang tamattu atau qiran dan dia tidak mampu menyembelih hadiyu, maka bisa berpuasa pada hari-hari tersebut, yaitu pada hari-hari tasyriq. Taib. Wa yustahabbu, dan ini adalah sunnahnya demikian, ya, yang utama adalah demikian, ya, seseorang 3 hari ketika haji, ya, dan 7 hari ketika dia pulang ke negaranya. Kalau dia ingin berpuasa semuanya 10 hari tersebut ketika haji boleh, atau 10 hari tersebut ya dilakukan ketika dia pulang ke negaranya juga boleh, ya. Ini perkaranya luas, tetapi yang bagus dan utama adalah 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia pulang ke negaranya. Wa yustahabbu li sahibil hadi ay ya'kula min hadihi wa yatasaddaq. Dan disunahkan bagi orang yang memiliki hadiyu tersebut untuk memakan dari hadiyunya. Memakan meskipun hanya sedikit dari hadiyunya, ini sunnah. Demikian pula yatasaddaq, dia bersedekah. Ya, jadi sebagian ada yang dimakan, sebagian ada yang disedekahkan. Liqaulillahi azza wajal. Yang demikian adalah karena berdasarkan firman Allah azza wajal, fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Yang demikian adalah berdasarkan firman Allah azza wajal, hendaklah kalian makan darinya, yaitu dari hadiyu tersebut, dan hendaklah kalian memberi makan kepada orang yang fakir. Allah mengatakan fakulu minha, hendaklah kalian makan darinya. Ya, perintah dari Allah, dan ini adalah sifatnya adalah sunnah, dianjurkan kita memakan dari hewan tersebut, dan kita diperintahkan untuk memberi makan orang fakir. Walahu ayyuhdiya minhu walau kana almuhda lahu ghaniyan. Dan boleh bagi dia untuk memberikan hadiah kepada orang lain meskipun yang diberikan hadiah adalah orang yang kaya. Jadi kalau sedekah tadi kan kesannya untuk orang fakir. Bagaimana dengan orang kaya? Boleh. Ya, kita memberikan sebagian hadiah kita kepada orang kaya. Jadi bukan orang miskin saja yang kita kasih, tetapi orang kaya pun bisa. Berarti di sana ada 3 bagian yang kalau bisa kita lakukan itu bagus, yaitu pertama sebagian untuk diri kita dan keluarga. Sebagian lain disedekahkan untuk orang fakir. Sebagian yang lain dihadiahkan. Dan hadiah ini tidak harus orang miskin, tapi orang kaya pun bisa diberikan. Taib. Walianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min lahmi hadihi wa syariba min maraqihi. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau memakan dari hadiyunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga memakan dari hadiyunya dan juga minum dari kuahnya. Minum dari kuahnya. Fa fi hadits Jabir At-Tawil fi sahih Muslim. Sebagaimana di dalam hadis Jabir yang panjang di dalam sahih Muslim, qala thumma sarafa ila al-manhar fa nahara 63 bi yadihi. Disebutkan di dalam hadis ini, yaitu hadis Jabir yang panjang yang ada di dalam sahih Muslim, Jabir mengatakan, maka Nabi menuju tempat penyembelihan, al-manhar. Kemudian beliau menyembelih 63 dengan tangan beliau. Jadi saat itu beliau membawa 100. Ya 100 unta ya untuk hadiyu yang beliau sembelih dengan tangan beliau berapa? 63. Ya 63. Summa a'ta Aliyan fa nahara ma ghabar wa asyrakahu fi hadihi. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali. Ya Ali bin Abi Thalib yang menantu beliau sekaligus anak dari paman beliau diserahkan, maka Ali bin Abi Thalib menyembelih sisa dari unta-unta tersebut, yaitu berapa? 37. Ya, yang menyembelih adalah Ali bin Abi Thalib. Summa amara min kulli badanah bi bid'atin faj'ilat fi qadrin fatubiqat fa'akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengambil sepotong daging dari setiap unta tadi. Jadi setiap unta yang disembelih diambil satu potong dagingnya. Ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ya. Kemudian dikumpulkan di dalam satu panci dan dimasak. Kemudian keduanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ali bin Abi Thalib, memakan dari dagingnya dan juga meminum dari kuahnya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memakan dari hadiyunya. Ya, berarti kita mengikuti ayat tadi dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau memungkinkan dan mudah bagi kita, ya, menuju ke sana yang meminta dagingnya. Tapi kalau susah dan tidak dimudahkan dalam masalah ini, maka tidak masalah kita tidak makan dari hadiyu kita. Walaysa aklu sahibil hadiy min lahmi hadi laziman. Dan memakan dari hadiyu bagi orang yang menyembelihnya bukanlah sesuatu yang wajib. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul min lahmi kulli hadihi al-baligh 100 min al-ibil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dari seluruh daging hadiyunya yang mencapai 100 unta. Ya, jadi memakan dari sebagian daging hadiyu ini bukan sesuatu yang wajib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dari seluruh hadiyu atau daging dari seluruh hadiyu yang beliau sembelih yang jumlahnya ada 100. Jadi di sana ada beberapa ekor unta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dari dagingnya. Tidak memakan dari dagingnya. Berarti memakan daging hadiyu ini bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang wajib. Wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu bil hadi minal madinah liyunhar wa yuwazza' lahmuhu fi Makkah wa la ya'kulu minhu syai'an. Dalil yang kedua, bahwasanya tidak wajib kita memakan dari hadiyu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus hadiyu dari kota Madinah. Jadi beliau di kota Madinah mengirim hadiyu ke mana? Ke Mekah, supaya disembelih di kota Mekah dan dibagikan dagingnya di kota Mekah. Dan tentunya beliau tiidak memakan sedikit pun dari hadiyu tersebut. Berarti memakan dari daging hadiyu tidak wajib, karena Nabi, ya, mengirim hadiyu ke Mekah dan disembelih di sana, dibagikan dagingnya di sana, dan beliau tidak memakan sedikit pun dari daging tersebut. Fa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdi minal madinati fa ufattilu qalaida hadihi thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibu al-muhrim. Aisyah mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengirim hadiyu dari Madinah. Ini dalam sahih Muslim. Maka aku menali, yaitu menali hadiyu-hadiyu beliau, ya, dikasih tanda, ya, dikasih kalung atau tanda, ada satu tanda bahwasanya itu adalah hadiyu, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjauhi apa yang dijauhi oleh seorang muhrim. Ya, jadi beliau mengirim hadiyu, tetapi hukumnya bukan seperti orang yang muhrim. Jadi beliau tetap memakai pakaian biasa, ya, memotong kuku, tetap memotong rambutnya. Jadi meskipun beliau mengirim hadiyu ke Mekah, tetapi bukan berarti hukumnya seperti orang yang ihram. Ini maksudnya. Baik. Yang keenam. Wasalitu min a'mali yaumin nahri halqur ra'si aw taqsiruhu wa qad taqaddama al-kalamu 'ala dhalik fi khitami a'mali al-umrah. Yang ketiga di antara amalan-amalan hari tersebut adalah memotong rambut, ya, mencukur habis rambut dan juga memendekkannya. Dan sudah berlalu, ya, pembicaraan tentang masalah ini, ya, ketika membahas tentang amalan umrah. Yang ketujuh, warabi'u min a'mali yaumin nahri tawaful ifadah. Yang keempat, di antara amalan-amalan yang dilakukan pada hari tersebut adalah tawaf ifadah. Wa huwa ruknun min arkanil haji la yatimmul hajju illa bihi. Dan ini hukumnya adalah rukun, ya, termasuk rukun-rukun haji yang tidak sempurna haji kecuali dengannya. Tawaf ifadah, barang siapa yang tidak melakukannya, tidak sah hajinya. Dia adalah rukun di antara rukun-rukun haji. Wa qad taqaddama al-istidlalu 'ala dhalik fi arkanil hajj, dan sudah berlalu, ya, pendalilan tentang masalah ini ketika menyebutkan rukun-rukun haji. Wa yasihhu fi'luhu fi ayyamit tasyriq wa ba'daha, dan boleh melakukan tawaf ifadah pada hari-hari tasyrik maupun setelahnya. Jadi tawaf ifadah ini waktunya luas, ya, dan yang paling afdal dilakukan pada tanggal 10. Tapi boleh dilakukan pada hari-hari selanjutnya, bahkan setelah hari-hari tasyrik juga diperbolehkan. Wa idza kana al-hajju qarinan aw mufridan wa lam yas'a ba'da tawafil qudum wa lam yas'a ba'da tawafil qudum aw lam yuqdim lam yaqdum Makkah illa ba'da wuqufihi bi Arafah sa'a ba'da tawafil ifadah. Dan apabila jamaah haji melakukan haji qiran dan juga ifrad dan dia belum sa'i setelah tawaf qudum atau tidak datang ke Mekah kecuali setelah wukuf di Arafah, maka dia melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Maksudnya di sini adalah seorang yang melakukan haji qiran dan juga ifrad, ada yang melakukan qiran dan ifrad di sini. Ada enggak? Satu. Terus ada lagi yang melakukan qiran dan ifrad? Baik, bagi yang melakukan haji qiran atau ifrad dan dia belum sa'i setelah tawaf qudum. Ya, tawaf qudum ini tawaf kedatangan. Ya, kalau bapak nanti datang ke Mekah, ya, dan bapak melakukan qiran dan juga ifrad, maka disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan tawaf qudum, bukan wajib. Ya, ini adalah tawaf kedatangan. Kalau enggak kita lakukan enggak masalah. Kalau misalnya dilakukan, ya, setelah tawaf qudum, bapak bisa melakukan sa'i. Ya, bisa melakukan sa'i haji. Ya. Kalau sudah melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum, nanti setelah tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i haji. Jadi sa'inya cuma berapa kali? Sekali saja. Ini orang yang melakukan qiran dan ifrad. Li'anna al-qarina wal-mufrid alaihima sa'yun wahid walahu mahallan. Karena orang yang melakukan haji qiran dan ifrad hanya memiliki kewajiban sa'i satu saja. Walahu mahallan, dan tempatnya atau waktu melakukannya ada dua. Yang bisa milih salah satunya. Mahallun ba'da tawafil qudum, satu tempat setelah tawaf qudum. Wa mahallun ba'da tawafil ifadah, dan satu tempat yang lain adalah setelah tawaf ifadah. Wa man lam yaf'alhu minhuma fil mahallil awwal lazimahu fi'luhu fil mahallil thani. Barang siapa yang tidak melakukan sa'i tersebut di tempat yang pertama, maka diharuskan untuk melakukannya di tempat yang kedua. Wa amma idza kana al-hajju mutamatti'an fa 'alaihi ay yas'a ba'da tawafil ifadah. Adapun apabila hajinya adalah haji tamattu', maka wajib bagi dia untuk melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Ya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sa'i setelah tawaf ifadah. Li'annal mutamatti'a 'alaihi tawafan wa sa'yan. Karena orang yang melakukan haji tamattu' wajib untuk melakukan dua tawaf dan wajib untuk melakukan dua sa'i. Tawafun wa sa'yun li umratihi wa tawafun wa sa'yun li hajjihi. Tawaf dan sa'i untuk umrahnya dan tawaf dan sa'i untuk hajinya. Tamattu' umrah dulu baru apa? Baru haji. Umrah ada tawaf dan sa'inya. Haji juga demikian, ada tawaf dan sa'inya. Berarti tawafnya berapa kali? Dua kali. Sa'inya dua kali. Ya. Wa yadullu ala wujubi sa'i ala al-mutamatti' li hajjihi ma fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an mut'atil hajj. Dan yang menunjukkan tentang wajibnya sa'i bagi orang yang tamattu', ya, di dalam hajinya, wajibnya sa'i di dalam hajinya bagi orang yang tamattu' adalah apa yang ada di dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau ditanya tentang haji tamattu. Ibnu Abbas ditanya tentang haji tamattu. Faqala, beliau menjawab, ahallal muhajiruna wal ansar wa azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada' wa ahlalna. Beliau mengatakan, orang-orang muhajirin dan ansar dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berihlal ya ketika haji wada'. Falamma qadimna Makkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu ihlalakum bil haji umratan illa man qalladal hadiyah. Beliau mengatakan kepada para muhajirin dan ansar, istri-istri Nabi dan lain, beliau mengatakan ketika mereka sudah sampai Mekah, jadikanlah haji kalian menjadi umrah. Jadi sebelumnya mereka ingin ifrad. Mereka ingin apa? Ingin ifrad, tetapi oleh Nabi saat itu disuruh menggantinya menjadi tamattu. Jadi niatnya haji diganti menjadi niat umrah. Kecuali orang yang sudah membawa hadiu. Jadi membawa hadiu dari kota Madinah. Kecuali orang yang sudah membawa hewan dari kota Madinah, maka tidak boleh dia halal kecuali tanggal 10. Yang lainnya suruh mengganti dari haji menjadi umrah. Tufna bil bait wa bis safa wal marwati wa atainan nisa wa labisna thiyab. Maka kami setelah melakukan umrah, ya kami melakukan tawaf. Maka kami melakukan tawaf di Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, dan kami mendatangi wanita dan memakai pakaian. Karena mereka berarti tamattu tadi, ya. Tawaf, kemudian sa'i, kemudian mendatangi wanita, berarti bolehnya seseorang setelah tahallul yang dia mendatangi istrinya meskipun sebelum ihram haji, ya, sebelum ihram haji. Dan kami memakai pakaian biasa karena mereka sudah halal. Wa qala man qalladal hadiya fa innahu la yahillu hatta yablugha al hadiyu mahillah. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah membawa hadiu, yaitu dari daerahnya, maka dia tidak halal kecuali sampai hadiu tersebut tanggal 10. Ya hatta yablugha al hadiyu mahillah. Mahillah maksudnya di sini adalah tanggal 10, hari raya korban. Tidak menyembelihnya kecuali pada hari raya tersebut. Thumma amarana asyiyat tarwiyah an nuhilla bil hajj. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami ya pada hari tarwiyah untuk ya melakukan ihram haji. Jadi mereka tadi sudah selesai umrahnya, maka Nabi menyuruh kami pada hari tarwiyah melakukan ihram haji. Fa idza faraghna minal manasik ji'na fatufna bil baiti wa bis safa wal marwah. Maka ketika kami selesai menunaikan ibadah haji, kami datang ya, kemudian kami tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maksudnya setelah selesai dari Arafah, kemudian dari Muzdalifah, ya kemudian ke Mina melempar jamrah, mencukur rambut, maka kami tawaf, kemudian kami sa'i di antara Safa dan Marwah. Berarti berapa kali tadi tawafnya? Dua kali. Sa'inya berapa kali? Dua kali juga. Ya ini menunjukkan bahwasanya orang yang mutamatti' seperti yang diceritakan oleh Ibn Abbas ya, mereka melakukan tawaf dua kali dan sa'i dua kali. Rawahu mu'allaqan bi sighatil jazm, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan mu'allaq ya, tetapi ucapan di situ adalah dengan jazm pasti, dan ini jenis seperti ini termasuk jenis hadis yang sahih. Jenis hadis yang sahih. Jadi Imam Bukhari ya di dalam kitab beliau, kalau beliau mengatakan qala fulan, beliau mengatakan qala fulan, berkata fulan, meskipun di situ tidak ada sanad dari beliau sampai orang tersebut, tapi kalau beliau mengatakan qala fulan, berkata fulan, berarti itu adalah sanad yang sahih. Ini sudah diteliti oleh para ulama. Kalau sampai Imam Bukhari mengatakan demikian, berarti beliau punya sanad yang sahih sampai orang tersebut. Tapi kalau beliau mengatakan qila, ya, dikatakan. Kalau tapi berkata, tapi kalau beliau mengatakan qila, dikatakan misalnya, maka ini perlu diteliti kembali. Karena beliau mengubah, ya, mengatakan dikatakan, ya. Ini namanya dalam bahasa Arab sighatu tamrid. Yang berarti ada sesuatu di situ. Yang berarti harus diteliti kembali sanadnya. Tetapi kalau sampai beliau jazm yang mengatakan qala, berarti jelas bahasa itu adalah yang hadis yang sahih atau riwayat yang sahih. Baik, kemudian wa wasalahu ilaihi al-Baihaqi fi sunanih, dan Imam Baihaqi telah menyambung sanadnya di dalam kitab beliau Sunan, itu Sunan al-Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Yang ini menunjukkan bahwasanya sanadnya sahih dan sudah disambung oleh al-Imam al-Baihaqi di dalam sunannya. Wa aidan haditsu Aisyah fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, demikian pula dalilnya adalah hadits Aisyah di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim. Wal lafzu li muslimin, dan lafaznya adalah punya Imam Muslim. Wa fihi fatawafal ladina ahallu bil umrati bil baiti wa bis safa wal marwah thumma hallu. Ya, Aisyah menceritakan, maka orang-orang yang ahallu bil umrah, ya, orang-orang yang melakukan tamattu, mereka melakukan tawaf di Baitullah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian halal. Kemudian halal. Tsumma tawafu tawafan akhar ba'da an raja'u min Minan li hajjihim. Kemudian mereka tawaf kembali setelah mereka datang dari Mina, dari hajinya, untuk hajinya. Berarti tawafnya berapa kali? Dua kali. Ini diceritakan oleh Aisyah. Wa ammal ladina kanu jama'ul hajja wal umrata fa innama tawafu tawafan wahidan. Adapun orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, yaitu haji qiran, maka mereka hanya melakukan tawaf sekali saja. Fa inna hadha tawaful akhar lil hajji alladhi ikhtassa bihil mutamatti'un huwa tawaf baina safa wal marwah. Dan yang dimaksud dengan tawaf yang lain, tawaf haji yang lain bagi yang dikhususkan dengan yang mutamatti', orang-orang yang tamattu', ini adalah tawaf antara Safa dan Marwah, itu dikenal dengan sa'i. Wa amma tawaful ifadah fahuwa ruknun fi haqqil hujjaj jami'an wa qad fa'alu. Dan adapun tawaf ifadah, maka ini adalah rukun untuk seluruh jamaah haji semuanya, ya, baik yang qiran maupun yang tamattu' maupun yang ifrad, wa qad fa'alu, dan mereka sudah melakukan yang demikian. Wa amma ma ja'a fi hadits Jabir, adapun yang datang di dalam hadis Jabir fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, lam yatufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu bainas safa wal marwah illa tawafan wahidan tawafahul awal. Beliau diucapkan di sini, ya, Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tidak tawaf atau tidak sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu sa'i saja. Tidak sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu sa'i saja. Kenapa beliau hanya satu sa'i saja? Karena beliau melakukan haji apa? Haji qiran. Ya, beliau hanya melakukan haji qiran, sehingga orang yang semisal dengan beliau juga demikian melakukan sa'inya berapa kali? Satu kali saja. Fa yajma'u bainahu wa baina haditsai Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum, maka digabungkan antara hadis ini dengan hadis Ibnu Abbas dan Aisyah bihamli hadis Jabir radhiyallahu anhu ala sahabah alladzina saqul hadiya wa lam yahillu illa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaman nahar. Hadis Jabir yang disebutkan tadi, ya, sekali saja, ini dibawa ke mana? Dibawa ke para sahabat yang mereka sudah membawa hadiyu dari daerahnya, dan mereka tidak halal kecuali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya kurban. Li'annahum sa'au sa'yan wahidan ba'da tawafil qudum. Sesungguhnya mereka melakukan sa'i sekali saja setelah tawaf qudum. Wa ammal mutamatti'un fasa'au sa'yain. Adapun orang yang tamattu', maka sa'inya dua kali, sa'yan li umratihim wa sa'yan li hajjihim, sa'i untuk umrahnya dan sa'i untuk hajinya. Wa aidan fa haditha Ibni Abbasin wa Aisyah fihima itbatu sa'in akhar lil mutamati'in. Demikian pula hadis Ibnu Abbas dan Aisyah, di dalam keduanya ada penyebutan sa'i yang lain untuk orang yang tamattu', bi khilafi hadis Jabir, lain dengan hadis Jabir. Wal musbit atau al musbit muqaddamu 'ala an-nafi, orang yang menetapkan didahulukan daripada orang yang mengingkari. Waqad awdaha dhalika idahan tamman syaikhuna asy-syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah fi mansakihi, dan telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya guru kami Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab beliau, yaitu Tahqiq At-Tahqiqu wal Idhah. Baik. Target ana 2 halaman lagi. Lengkapi, Pak, ya. Baik, sabar, ya. Ya. Al-mabitu bi Minan layali ayyamit tasyriq. Bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Jadi setelah melakukan amalan tadi di hari raya, maka pada malamnya dan malam-malam selanjutnya adalah bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Beliau menyebutkan di sini ada lima poin. Ya, lima poin saya bacakan. Yang pertama, yabitul hujjaj jami'uhum fi Minan lailatai al-hadi asyara wa tsani asyara. Jamaah haji semuanya di Mina pada malam tanggal 11 dan malam tanggal 12 bermalam. Ya, bermalam semuanya ya, malam tanggal 11 dengan malam tanggal 12 harus bermalam di Mina. Wa man arada ta'ajjula minhum kharaja min Minan qabla ghurubi syamsi ba'da ramyihi al-jimara ba'da zawali fil yawmi tsani asyara. Dan barang siapa yang ingin tergesa, bersegera ya, keluar dari Mina yang ingin bersegera, yaitu meninggalkan Mina pada tanggal 12, dinamakan dengan nafar awal. Barang siapa yang ingin nafar awal ya, maka dia harus meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Ya, pada tanggal 12 harus meninggalkan Mina sebelum kapan? Tenggelamnya matahari. Setelah melempar 3 jamrah. Setelah melempar 3 jamrah. Ba'da zawal fil yawmi tsani asyara. Kapan melempar jamrahnya? Setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah datangnya waktu zuhur. Ini waktu melempar 3 jamrah hari itu, yaitu tanggal 12. Dan tidak boleh ya, dan harus dia meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Wa man arada ta'akhura bata fiha lailata tsalits asyara. Lailata tsalits asyara. Dan barang siapa yang ingin nafar tsani, maka dia bermalam lagi pada malam tanggal 13. Jadi malam tanggal 11 semuanya harus di Mina. Malam tanggal 12 juga demikian. Nah, malam tanggal 13 yang bermalam di sana hanya yang nafar tsani. Yang nafar awal bisa meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari. Wa nafara minha ba'da ramihi al-jimara ba'da zawal. Dan dia meninggalkan Mina pada tanggal 13 setelah melempar jamrah ya, setelah tergelincirnya matahari atau setelah datangnya waktu zuhur. Liqaulillahi azza wajal, karena dalilnya adalah firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang dihitung, maka barang siapa yang bersegera pada dua hari, maksudnya tanggal 11 dan 12, tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menunda, yaitu sampai tanggal 13, maka juga tidak berdosa. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wal yawmani alladhani yahsulu ta'ajjulu fihima humal hadi asyara wa tani asyara. Dua hari yang dimaksud dengan bersegera di sini adalah tanggal 11 dan 12. Karena ada sebagian menyangka dua hari di sini tanggal 10 dan 11. Sehingga tanggal 11 dia sudah meninggalkan Mina. Ini salah. Yang maksud dengan dua hari adalah tanggal 11 dan 12. Walaysa minhuma yawmun nahri. Dan tidak ada di antara keduanya hari raya korban. Jadi hari raya korban yang bukan termasuk hari tersebut. Kama yatawahamuhu ba'dul awam. Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang awam. Sehingga sebagian ada yang tanggal 11 sore sudah ada di Madinah. Ya, kita yang tinggal di sini dan tidak haji sering tiap tahun demikian. Ya, sebelum nafar awal sudah ada orang yang kembali ke Madinah. Ya, menyangka bahwasanya nafar awalnya adalah tanggal 10 dan tanggal 11. Tapi alhamdulillah bukan dari Indonesia. Fa inna ayyamin aril hadi arba'ah. Karena hari-hari memotong hadi ini ada empat hari. Al-awwalu yawmun nahri. Yang pertama dinamakan dengan yawmun nahri, hari raya korban. Wa tsani yawmul hadi asyara wa huwa yawmul qard. Hari yang kedua, yaitu hari tanggal 11, dinamakan dengan yawmul qard. Tadi ada yawmun nahri, kalau ini yawmul qard. Qard artinya adalah menetap. Kenapa dinamakan demikian? Karena seluruh jamaah haji enggak ada yang nafar awal pada tanggal 11. Semuanya menetap. Li'annal hujjaja jami'an mustaqirruna fi Mina. Karena seluruh jamaah haji semuanya mustaqirun, mereka tetap di Mina, yaitu dinamakan dengan yaumul qor. Wa tsalitsu yaum tsani asyara, dan yang ketiga adalah hari ke-12. Wa huwa yaumun nafaril awwal lil muta'ajjilin. Ini dinamakan hari nafar awal bagi orang yang bersegera. Wa rabi'u yaum tsalitsa asyara, dan yang keempat adalah hari yang keempat adalah tanggal 13. wa huwa yaumun nafari tsani lil mutaakhirin, dinamakan dengan hari nafar tsani bagi orang yang menunda. Baik. Poin yang kedua, yatahaqqaqul mabitu bi Minan bi wujudil haji fiha aktsara al-lail. Seseorang dinamakan bermalam di Mina pada malam-malam tersebut apabila di Mina sebagian besar malam. Sebagian besar malam. Sawa'un kanat hadhil aktsariyah hasalat min awalil lail aw fi akhirih. Sama saja, apakah sebagian besar malam itu di awal malam ataupun di akhir malam. Wa sawa'un kanal hajju na'iman aw mustayqidan. Dan sama saja, apakah ketika bermalam tersebut dia tidur atau dalam keadaan bangun. Jadi seorang dinamakan bermalam di Mina kalau dia bermalam di sana sebagian besar malam. Sudah kita katakan awal malam datangnya maghrib, akhir malam datangnya waktu subuh. Dihitung berapa jam? Ya 10 jam misalnya, dari jam 7 sore sampai jam 5 pagi. Maka sebagian besar malam, ya kalau 10 jam berarti separuh malam 5 jam. Sebagian besar malam kalau lebih dari separuh, ya seandainya kita bermalam di Mina 5 jam 10 menit dianggap kita bermalam di Mina. Kita bermalam di sana 6 jam dianggap kita bermalam di Mina. Tapi kalau bermalamnya hanya 4 jam tidak dianggap bermalam di Mina. Harus separuh lebih. Dan separuh lebih ini bisa dari awal, dari maghrib sampai jam 1 misalnya, atau memilih akhir malam dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Boleh memilih dua-duanya. Yang jelas sebagian besar malam dia berada di mana? Di Mina, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan bangun. Jadi bermalam tidak harus tidur. Seandainya dia dalam keadaan bangun di Mina, yang penting sebagian besar malam di sana, maka sudah dianggap mabit di Mina. Wa tahsulul aktsariyatu bi wujudil haji fi Minan bima yazidu ala nisfil lail. Seseorang ya bisa mendapatkan sebagian besar ya malam di Mina apabila lebih dari separuh malam. Wa yu'rafu miqdaru nisfil lail bi ma'rifati ma baina ghurubi syamsi wa thulu'il fajri tsani alladhi yu'adhdhanu 'indahu li shalatil fajri wa yuqsam 'ala itsnaini. Dan diketahui separuh malam dari mana? Dengan mengetahui tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar yang kedua, yaitu datangnya waktu salat subuh, yang datang adzan ya untuk melakukan salat subuh dan kemudian dibagi menjadi dua seperti yang tadi kita sebutkan. Fa yakunul hajju fi Minan an-nisful awwal min al-laili wa ma'ahu syai'un min nisfihi ats-tsani. Maka jemaah haji bermalam di sana separuh malam dan sebagian dari separuh malam yang kedua, yaitu lebih dari separuh malam seperti yang tadi kita sampaikan. Aw yakuna ayakunu fiha an-nisfu ats-tsani wa ma'ahu syai'un min nisfil awwal, atau dia bermalam di sana separuh malam yang kedua ya ditambah dengan sebagian malam dari awal dari separuh malam yang pertama. Wal ihtiyatu lil haji idza arada an-nuzula ila Makkah lit tawafi aw ghairihi ayakuna nuzuluhu ba'da mudhi nisfil lail, li'annahu idza nazala ilaha fil nisfil awwal qad yu'arridu nafsahu li fawatil mabit alaihi. Beliau mengingatkan di sini hati-hatinya bagi seorang yang melakukan ibadah haji. Kalau dia ingin ke Mekah melakukan tawaf ifadah atau yang lain, maka hendaklah ke Mekahnya setelah pertengahan malam. Jadi kalau dia berada di Mina ya dan ingin melakukan apa? Tawaf ifadah, maka bagusnya kata Syekh hati-hatinya kesananya setelah pertengahan malam saja. Jadi awal malam dari maghrib sampai setelah pertengahan malam berada di mana? Di Mina. Ya berada di Mina. Kalau sudah separuh malam silahkan baru kita meninggalkan Mina menuju kemana? Ke Mekah. Kita sudah tenang melakukan bermalam di Mina, sekarang melakukan tawaf ifadah. Ya. Kenapa demikian? Ya, li'annahu, karena apabila dia ke Mekah fin nisfil awal, pada pertengahan malam yang separuh malam yang pertama, maka ada kemungkinan dia ketinggalan ya bermalam di Mina. Sekarang kalau dia datangnya maghrib, pergi ke Mekahnya kapan? Maghrib. Ya, perjalanan ke Mekah, kemudian melakukan tawaf ifadah bukan perkara yang gampang, mungkin 2 jam, 3 jam dia baru selesai. Kemudian pulang lagi ke Mina belum tentu dapat mobilnya langsung. Sehingga ada kemungkinan dia sampai Mina sudah akhir malam. Ya, kalau sudah akhir malam berarti ketinggalan apa? Bermalam di Mina. Makanya hati-hatinya kata Syekh, lebih baik kita bermalam dulu di Mina, baru setelah itu di akhir malam kita kemana? Ke Mekah. Wata'akhuru afdal minat ta'ajjul. Orang yang nafar tsani itu lebih afdal daripada nafar awal. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhara wa lam yata'ajjal, karena Nabi dahulu mengakhirkan yaitu nafar tsani dan beliau tidak bersegera, tidak melakukan nafar awal. Wa lianna fit ta'akhkhuri ziyadata 'amalin yu'jaru 'alaihi al-hajj, karena orang yang melakukan nafar tsani maka dia melakukan amalan tambahan. Ya, karena dia bermalam semalam lagi dan dia melempar jumrah lagi. Wa huwa mabituhu lailatal tsalitsa 'asyara wa ramyuhu al-jimar ba'da zawal fil yawm tsalitsa 'asyara, dia bermalam lagi pada malam tanggal 13 dan dia melempar lagi ya pada tanggal 13. Wa li anna fihi salamatu aw salamata min shiddati ziham allati tahsulu fit ta'ajjul. Demikian pula orang yang nafar tsani ini insyaallah tidak ada desak-desakan. Karena orang yang bersegera biasanya apa? Desak-desakan, semuanya ingin dahulu. Tapi kalau nafar tsani biasanya lebih nyantai. Ya, tidak ada desak-desakan. Yang keempat, al-mabitu fi minan lailataini lil-muta'ajjilin wa thalatha layalin lil-muta'akhirin wajibun min wajibatil hajj wa taqaddama al-istidlalu ala dhalika fi wajibatil hajj. Bermalam di Mina, ya, dua malam atau tiga malam di sana, ini hukumnya wajib. Sebagaimana sudah berlalu, kalau sampai ditinggalkan maka membayar dam. Kalau sampai ditinggalkan semuanya, ya dua malam atau tiga malam, maka membayar apa? Membayar dam. وَمَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ. Yang kelima, barang siapa yang tenggelam matahari pada tanggal 12, وَهُوَ فِي مِنًا, sementara dia masih di Mina. Dia ingin nafar awal, tenggelam matahari sementara dia masih di mana? Di Mina. غَيْرَ مُرْتَحِلٍ وَلَا مُشْتَغِلٍ بِالْإِرْتِحَالِ. Dia tidak menyiapkan dirinya untuk pergi dari Mina. Katanya mau nafar awal, ya. Tetapi dia masih nyantai, enggak siap-siap, enggak, ya. Seakan-akan dia ya seperti yang lain, ya, nafar tsani, ya. Maka orang yang demikian bata fi minan wa ramal jimara ba'da zawal. Kalau demikian keadaannya, ya, maka dia tetap di Mina dan bermalam kembali satu malam di Mina, ya. Kalau dia tinggal di masih di Mina dan sudah tenggelam matahari dan dia tidak bersiap-siap. Berbeda keadaannya apabila seseorang sudah ya bersiap-siap. Sudah bersiap-siap ingin meninggalkan Mina. Naik kendaraan, tetapi kendaraannya macet di jalan. Sehingga tenggelam matahari sementara dia masih berada di Mina. Orang yang keadaannya demikian, maka dia silakan tetap melanjutkan perjalanan ke Mekah meskipun tenggelam matahari dan dia masih di Mina. Kenapa demikian? Karena dia sudah berusaha. Ya, sudah berusaha untuk meninggalkan Mina. Ya, pembicaraan kita tadi bagi orang yang niat untuk nafar awal tapi enggak ada usaha untuk keluar dari Mina. Lima rawa Malikun fil Muwatta, berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab beliau Al Muwatta an Nafi' dari Nafi', anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man gharabat lahu asy-syamsu min awsati ayyami at-tasyriq wa huwa bi Minan fala yanfiranna hatta yarmi al-jimar min al-ghad. Berkata Abdullah bin Umar, barang siapa yang tenggelam matahari pada pertengahan hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. Pertengahannya berarti tanggal 12. Pada tanggal 12, tenggelam matahari, wa huwa bi Minan, dan dia di Mina. Maka janganlah dia meninggalkan Mina sampai dia melempar jumrah besok harinya. Wa amma ma gharabat alihi syamsu wa huwa fi Minan qadir tahala au kana mushtaghilan bil irtihal falahu ayyan fira min Minan wa la yalzamuhu al baqa. Adapun orang yang sudah tenggelam matahari dan dia berada di Mina dan sudah berusaha untuk keluar atau dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk keluar, sudah berusaha, maka dia boleh meninggalkan Mina dan tidak harus dia tinggal di Mina, seperti yang tadi kita jelaskan. Baik, alhamdulillah. Salah kita lanjutkan nanti sore. Ya, moga-moga nanti sore cukup ya untuk menyelesaikan ya kitab ini. Masih ada sekitar 10 halaman atau 11 halaman. Baik. Mungkin tanya jawabnya kita undur ya sampai nanti. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.